Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabih fikil asma'il husna. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam, inna allaha jamilun yuhibbul jamal, yashtamilu ala aslaini adimaini, fa'awwalhu ma'rifah, wa akhiruhu sulukun. Faya'rifu allaha awalan bil jamali alladhi la yumasiluhu fihi shay'. ويعبده بالجمال الذي لا بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق فإنه سبحانه يحب من عبده أن يجمل لسانه بالسلك وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل أن يجمل لسانه بالسلك وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل وجوارحه بالطاعة وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر إلى غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Jamil, Tuhan yang maha indah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan keindahan Allah itu memiliki empat bagian keindahan. Jamalul Zat, keindahan Zat Allah. Allah Tuhan yang punya Zat, dan betapa indahnya zatnya. Dia punya wajah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, dan dia punya zat, keindahan zatnya. Wa jamalus sifat, keindahan sifat-sifatnya yang begitu banyaknya. Wa jamalul af'al, keindahan perbuatan-perbuatannya. Wa jamalul asma, keindahan nama-namanya. Inilah keindahan Allah Jalla wa'ala. Dan kita hamba-hambanya mengenal keindahan Allah Jalla wa'ala, ya, daripada perbuatan-perbuatannya. Semuanya indah daripada penciptaannya, indah, ya. Dari keindahan penciptaannya menunjukkan keindahan sang pencipta. Dari keindahan segala macam ketentuannya menunjukkan keindahan sang pencipta. Keindahan nama-namanya, keindahan sifat-sifatnya. Dan hamba terus-menerus akan berupaya meningkatkan ilmunya tentang Allah Jalla wa'ala, dari satu jenjang kepada jenjang lainnya. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak, فَإِنَّ الْعَبْدَ يَتَرَقَّى مِنْ مَعْرِفَةِ الْأَفْعَالِ إِلَى مَعْرِفَةِ الصِّفَاتِ. Sungguhnya hamba itu akan bertingkat-tingkat jenjang yang dia naiki untuk mengenal Allah. Dari mengenal sifat-sifat, dari mengenal perbuatan-perbuatannya, kemudian mengenal sifat-sifatnya. Amin. Ma'rifatis sifat ila ma'rifatiz zat. Dari mengenal sifat-sifatnya, akhirnya mengenal zatnya. Jika dia melihat berbagai macam perbuatan Allah, ya, itu menunjukkan yang membuatnya adalah zat yang maha indah dan sifat-sifatnya indah. Terlanjutkan pembahasan pada pagi hari ini. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi SAW, innallaha jamilun, dialah Allah Tuhan yang maha indah, yuhibbul jamal, juga menyukai keindahan. Yashtamilu ala aslaini azimaini, mencakup dua hal yang agung. Awaluhu ma'rifatun wa akhiru suluk, yang pertama adalah yang berkaitan dengan, ya, ma'rifat, pengenalan tentang Allah, ya. Kemudian pengenalan terhadap Allah ini melahirkan suluk, melahirkan sikap, ya, dari sang hamba. Fa'awaluhu ma'rifah wa akhiru suluk, faya'arifullah awalan biljamal, setelah dia mengenal Allah dengan, ya, sifat yang maha indah. Dialah Tuhan yang maha indah, alladzi la yumatsiluhu fi syai'un, yang keindahannya tak akan pernah dapat ditandingi dengan apapun juga. Wa ya'buduhu bil jamali alladzi yuhibbuhu, dan dia pun menyembah Allah dengan keindahan yang disenangi Allah SWT. Minal aqwal, berupa keindahan perkataan-perkataannya, dia akan memperbaiki semua perkataannya. Dengan itulah dia beribadah menyembah Allah, ya, berzikir kepada Allah. Dia berusaha perindah zikir tersebut dengan mengetahui maknanya, dengan merasapi kandungannya, membaca kitab Allah, beribadah dengan membaca Quran, dengan berusaha memahami isinya, kandungannya, perintahnya, larangannya, nasihat-nasihatnya, petuahnya, ya, dan segala macam perkataan yang diucapkan baik terhadap Allah, dia berkata perkataan indah dalam puji-pujian, maupun terhadap makhluk, berkata yang paling indah didengarkan oleh makhluk, tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata yang keji, tidak mencela, mengupat, melaknat, menyumpah, serapah. Dengan itulah dia beribadah menyembah Allah bil jamal alladhi yuhibbuhu min al-aqwal wal a'mal. Dia beribadah menyembah Allah dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang indah-indah pula. Ya, salatnya indah, sedekahnya indah. Dan segala sesuatu perbuatan dia berusaha untuk perindah untuk Tuhan yang Maha Indah. Tentunya dengan mengerjakan yang paling maksimal, berusaha untuk berbuat ihsan dalam segala bab, wal akhlak. Dan dia menyembah Allah Jalla wa'ala dengan akhlak yang indah pula, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataannya indah, perbuatannya indah, akhlaknya pun indah. Kenapa semuanya indah? Karena dia tahu Allah menyenangi keindahan ini. Allah menyukai keindahan perkataan, perbuatan, ya, keindahan akhlak, budi pekerti, perangai. Fa'innahu subhanahu yuhibbu man abadahu an yujmila lisanahu bisidqi. Allah begitu suka kepada hamba yang menyembahnya agar hamba tersebut memperindah lisannya dengan kata-kata jujur. Wa qalbahu bil ikhlasi wal mahabbah wal inabah wat tawakkul. Allah senang sang hamba berusaha memperindah hatinya dengan memurnikan keikhlasan, kecintaan, kembali tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tatkala Tuhan yang Maha Indah menyukai daripada sang hamba keindahan, sang hamba berupaya dengan ilmunya tata Allah yang Maha Indah untuk memperindah perkataan, perbuatan, akhlak. Maka dia berusaha memperindah lisannya dengan jujur, tidak berdusta. Ya. Dia perindah hatinya dengan ikhlas. Ya, dengan menjauhkan daripada hatinya segala macam bentuk sifat-sifat yang buruk seperti riya, ujub. Dia akan perindah hatinya dengan kecintaan kepada Allah, kembali hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Wa jawarihahu bitta'ah. Dia akan perindah pula anggota tubuhnya dengan segala macam bentuk-bentuk ketaatan, dengan ruku, sujud, salat, ya, haji, jihad, menimba ilmu, menyambung silaturahmi, dan seterusnya. Wa badanahu, dia berusaha juga memperindah badannya bi izhari ni'amihi alaih, dengan cara menunjukkan, ya, nikmat-nikmat Allah yang telah dicurahkan kepadanya. Fi libasihi, dalam pakaiannya. Ya, wa tathhirihi lahu, di mana dia berusaha mensucikan pakaiannya minal anjasi wal ausakh, daripada segala macam kotoran, segala macam yang najis. Wasyu'uril makruhah, ya, dan membersihkan dirinya daripada segala macam bulu-bulu yang tak disukai, yang dibenci. Mencukur bulu ketiaknya, ya, atau mencabut bulu ketiaknya, mencukur bulu kemualannya, memendekkan kumisnya, ya, ini adalah bulu-bulu yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tampil indah hamba. Wal khitan, ya, dia akan memperindah dirinya dengan khitan. Wa taqlimil adhafir, memperindah dirinya, anggota tubuhnya, dengan memotong kuku-kukunya, ila ghairi dzalik, dan hal-hal lainnya daripada sunnah fitrah, ya, perkara-perkara fitrah. Efek daripada mengenal Allah Tuhan yang Maha Indah, ya, ini ilmu, ma'rifat tentang Allah Maha Indah, melahirkan suluk, melahirkan perbuatan dari seorang hamba, gaya hidup, ya, sikap dalam hidup. Maka dia berusaha memperindah lisannya dengan kejujuran, tak berkata-kata dusta, dengan lemah lembut ketika berkata-kata kepada manusia. Waqulu linnasi husna, berkata-kata baiklah kepada manusia. Ya, lisannya diperindah, ya, perbuatannya diperindah. Ya. Kemudian anggota tubuhnya pun diperindah. Baju yang dia kenakan, dia berusaha memakai baju yang indah, yang tidak membuat orang menghinakan dirinya, memuliakan dirinya. Ya. Kemudian berusaha memperindah semua yang ada pada dirinya. Bukunya supaya indah dia potong. Ya, dan hal-hal lainnya sunnah fitrah dilakukan, semuanya dalam rangka memperindah dirinya karena Allah menyukai keindahan luar dan dalam. Naam. Ya'rifuhu bil jamali alladhi huwa wasfuhu wa ya'buduhu bil jamali alladhi huwa syar'uhu wa dinuhu. Asuka. Faya'rifuhu bil jamali alladhi huwa wasfuhu. Maka sang hamba mengenali Allah dengan keindahan yang merupakan sifat Allah. Ya, inilah namanya ma'rifat tentang keindahan Allah, melahirkan suluk, melahirkan kepribadian, pola hidup, ya, pola pandang dalam hidup. Apa itu? Wa ya'buduhu bil jamalil ladzi huwa syar'uhu. Dia pun menyembah Allah dengan keindahan yang adalah merupakan apa-apa yang dia syariatkan, wa dinuhu, dan agamanya. Dia berusaha mengerjakan perintah-perintah Allah karena semuanya adalah merupakan keindahan kebaikan. Diperintahkan salat, dalamnya ada keindahan kebaikan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Diperintahkan kita untuk berpuasa, dalamnya ada keindahan. Semua syariatnya, perintahnya, dalamnya ada keindahan. Menjauhi larangannya, semuanya ada padanya keindahan. Naam. والحديث يتناول جمال ثياب المسؤول عنه في الحديث نفسه ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء وفي السنن إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وفيها عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رث الثياب فقال ألك مال؟ قلت نعم يا رسول الله من كل المال قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك أو فليرى أثره عليك. Berkata Syekh Abdul Razzaq, ya, fal hadithu, maka hadis inna Allah jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah, menyenangi keindahan, yatanawalu jamal thiyab al mas'ul anhu fil hadith, mencakup keindahan pakaian ditanyakan dalam hadis ini. Karena hadis ini asal muasalnya, ya, ketika seorang sahabat diceritakan Nabi kepada para sahabat-sahabat lainnya tentang makna, ya, keindahan Allah itu indah, menyukai segala satu keindahan, dan Allah tak menyukai kesombongan. Kata Nabi SAW, al-kibru batal haq, sombong itu menolak kebenaran yang datang. Mogom tunas, menyepilikan, merendahkan manusia, menganggap manusia di bawahnya. Ya. Maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kepandangan anda jika seseorang itu senang, pakaiannya indah, senang, sendalnya indah? Maka Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, menyukai keindahan. Menyukai keindahan pakaian, keindahan sandal. Ya. Semua yang indah Allah cintai, dengan catatan tidak membuat sang hamba merendahkan orang lain, sombong. Allah menyukai keindahan. Ya, maka hadis ini mencakup keindahan pakaian yang ditanyakan. Wa yadkhulu fihi bi tariqil umum al jamal min kulli syai. Dan tentunya secara umum hadis ini mencakup segala macam bentuk keindahan Allah menyukainya. Keindahan rambut yang disisir dengan baik, yang rapi, tidak kusut, tidak acak-kadut, ya, keindahan pakaian yang disetrika, yang bersih, tidak semeraut, ya, pakaian yang bersih, pakaian yang wangi, tak bau. Semua Allah yang sukai hal seperti ini. Ya. Dan dalam kitab Sunan, ya, dalam kitab Sunan maknanya hadis-hadis yang dimuat dalam beberapa kitab Sunan. Ya, Sunan Tirmidzi di antaranya. Ya, Sunan Abu Dawud dan lain-lainnya. Berkata Nabi kita, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdi." Sesungguhnya Allah senang melihat, ya, athara ni'matihi 'ala 'abdi, dampak daripada nikmat yang dia curah kepada hamba. Allah senang melihat nikmat tersebut ditampakkan sang hamba, ditunjukkan sang hamba, dimanfaatkan sang hamba. Allah senang. Ya. Wa fiha an Abil Ahwas al-Jushami, ada seorang sahabat Abul Ahwas al-Jushami dari ayahnya, dia berkata, qala, berkata sahabat tersebut, ya, kuntu jalisan inda Rasulillah, aku pernah duduk bermajlis bersama Rasulullah. Faraani rathasiyab, dia melihatku dengan pakaian yang begitu kumuh. Rathasiyab, pakaian yang begitu kumuh, yang tak layak dipakai. Faqalah, maka Rasulullah bertanya, alaka mahlun, apakah engkau punya harta? Qultu na'am ya Rasulullah, min kullil mal. Dia berkata, ya ya Rasulullah, aku punya harta dari segala macam jenis harta. Emas ada, perak ada, kebun ada. Qala, maka beliau sasar mengatakan, fa'idha atakallahu malan, jika Allah telah berikan kepadamu harta, ya, fal yara atharu alaik, atau fal yara atharahu alaik, hendaklah biarkan Allah melihat kenikmatan tersebut kau tampakkan pada dirimu. Jangan kau sembunyikan, kau kikir. Ya, uangmu ada, beli baju yang layak, tampil di hadapan orang dengan layak. Ya, uangmu ada, bangun rumah, bangunlah rumah yang layak. Begitulah seterusnya. Tak tercela. Nah, huwa subhanahu yuhibbu dhuhura athari ni'matihi 'ala 'abdihi, fa innahu min al-jamal alladhi yuhibbuhu, wa dhalika min syukrihi 'ala ni'amihi, wa syukru jamali batin, wa syukru jamal batin, fa yuhibbu subhanahu an yara 'ala 'abdihi al-jamal adh-dhahira bin ni'mah wal jamal al-batin bisyukri 'alayha wa limahabbah. Fahuwa subhanahu yuhibbu dhuhura athari ni'matihi 'ala 'abdi. Allah senang ketika hamba menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tampakkanlah sedikit. Jangan disimpan-simpan. Bakhil, mencekik leher. Allah berikan kenikmatan yang banyak. Makanan tiap hari ikan asin kresek. Pakaian yang sudah usang-usang dipakai padahal mampu membeli yang lebih bagus. Tinggal dia di rumah-rumah yang liar, padahal rumah sewanya bagus-bagus, mahal-mahal. Ini orang yang tercela. Ya, ada enggak orang seperti itu? Tinggal di rumah gubuk, reot, mau hancur. Ala kadarnya, sementara rumah sewanya bagus-bagus. Allah melarang hal semacam ini. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, ila unuqika. Jangan kau cekik lehermu karena bakhil, ya. Allah berikan nikmat yang banyak, tampakkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ya, jangan kau sembunyikan sehingga orang melihatmu dengan mata belas kasih, kesian nih orang. Padahal kaya raya. Alasannya zuhud, padahal kikir terhadap dirinya. Ya. Fa innahu min al-jamal alladhi yuhibbuhu. Maka ini adalah keindahan yang sukai Allah. Tanpa akan keindahan yang Allah berikan kepada beberapa nikmat, belikan apa-apa yang membuat engkau tampil indah. Wadzalika min syukri 'ala ni'amihi. Kemudian engkau membeli segala sesuatu yang Allah berikan berupa rezeki kepadamu, ya, adalah merupakan bagian kesyukuran yang engkau dengannya mensyukuri nikmat Allah SWT. Mensyukuri harta digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya adalah memperbaiki ya tampilan zahir. Jangan terus berupaya untuk memperbaiki tampilan batin. Wa syukru jamalu batinin. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya itu adalah merupakan keindahan yang terdapat dalam diri seseorang. Adapun keindahan yang pada zahirnya itu merupakan bentuk daripada ya hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihat dari seorang hamba. Wa yuhibbu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala mencintai an yara ala 'abdihi al-jamal adh-dhahir, agar tampil sang hamba dengan keindahan yang zahir. Bin ni'mati wal jamal al-batin bisyukri. Allah menyenangi sang hamba menampakkan nikmat tersebut dalam tampilan yang zahir, dan menyenangi sang hamba mensyukuri nikmat tersebut dalam dirinya. Boleh, na'am, kamil. Wa li mahabbatihi subhanahu lil jamal anzala 'ala 'ala ibadihi libasan wa zinatan tujammilu dawahirahum wa amaruhum bittaqwa litujammila bawatinahum. فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Karena Allah mencintai keindahan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan atas hamba-hambanya pakaian, ciptakan untuk hamba-hambanya pakaian yang menjadi perhiasan bagi mereka, agar mereka berhias dengannya, agar mereka memperindah tampilan zahir mereka. Dan Allah perintahkan pula hamba-hambanya untuk memperindah bagian dalam diri mereka dengan takwa. Allah turunkan ayat yang menyuruh kita untuk memperindah luar dan dalam. Kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan, kami telah turunkan untuk kalian pakaian-pakaian. Yuwari sawatikum warisan, pakaian yang dapat melindungi kalian. Ya, yang menutupi dari kalian aurat-aurat kalian, warisan sebagai keindahan. Ya, kalian berhias dengannya dengan berbagai macam bentuk pakaian dari apapun bentuknya. Ya, wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Pakaian takwa itu pakaian dalam, itu amalan hati. Takwa itu amalan hati. Yang luarnya pun harus diperhatikan. Allah menyuruh kita berhias luar dengan pakaian yang indah, dan dalam pun demikian. Allah mengatakan ketika kita diperintahkan sholat, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambil pakaian kalian yang elok tatkala kalian sujud, tatkala kalian sholat. Ini perintah untuk memperbagus zahir. Sementara sholat adalah sarana untuk memperbagus batin. Salat untuk memperindah ketakwaan yang terdapat dalam hati. Ya. Sebelum salat kita disuruh untuk membersihkan anggota tubuh kita dengan wudu, agar indah zahirnya. Salat adalah sarana untuk membersihkan segala macam kotoran-kotoran yang terdapat dalam hati. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Setelah itu tatkala kita selesai berwudu disuruh berdoa. Oleh Rasulullah SAW mengucapkan syahadat atas beliau, kemudian ya Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikanlah aku ya Tuhan daripada orang-orang yang bertaubat. Taubat adalah merupakan bentuk keindahan hati. Wa minal mutatahirin, jadikanlah aku daripada orang-orang yang bersuci, bertohar. Ini adalah keindahan luar. Jadi semua diperhatikan dalam Islam. Ya, kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ini keindahan hati. Mutatahhirin, keindahan zahir. Ayat ini adalah merupakan pujian kepada ahlu Quba yang mereka bersuci menggunakan air, setelah itu menggunakan batu. Setelah mereka menggunakan batu istijmar, mereka tambah dengan air. Allah memuji mereka. Ya, ini sebab turun ayat, dan dia mencakup segala sesuatu yang sifatnya umum. Allah menyukai kebersihan dalam dan luar. Naam. Wa qala fi ahli al-jannah ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فجمل وجوههم بالنظرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير. الله berkata tentang penduduk surga. Walaqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah berikan kepada mereka pada wajah-wajah mereka kegembiraan, keceriaan, wa sururan dan kesenangan. Wa jazahum bima sabaru, Allah beri mereka balasan dengan kesabaran mereka, jannatan wa harira, surga dan sutra. Fajammala wujuhahum bin nadrah, Allah indahkan wajah mereka dengan keceriaan. Ya, wajah yang terang benderang, wajah yang suka cita. Wabawatinahum bisurur, Allah perindah bagian dalam mereka dengan rasa gembira. Wabudanahum bilharir, Allah perindah badan mereka dengan sutra. Jadi ahli surga itu Allah buat indah semuanya. Ya. Wajah mereka bercahaya berseri-seri menjadi elok, nadratan wa surur, hati mereka dipenuhi dengan rasa kegembiraan, kemudian ditampakkan dalam anggota tubuh mereka dengan memakai pakaian sutra-sutra yang indah. Maka ahlu surga sempurna keindahannya karena mereka berada dalam negeri yang penuh dengan kesempurnaan pula keindahannya. Dampak daripada keindahan perbuatan mereka di dunia, keindahan perkataan mereka di dunia, keindahan tampilan mereka di dunia, subhanallah, dampak daripada ilmu mereka tentang Tuhan yang Maha Indah, menyukai keindahan, keindahan namanya, keindahan sifatnya, keindahan perbuatannya, keindahan zatnya. Inilah buah daripada mengenal nama Allah Al-Jamil, Tuhan yang Maha Indah. Naam. هذا وتمام المنة على أهل الجنة وعدم النعم رؤيتهم إلههم ربهم ومولاهم الجميل الجليل سبحانه فإنه أعظم ما يؤتون وأجل ما ينالون أعظم ما يؤتون فإنها أعظم ما يؤتون وأجل وأعظم ما يؤتون وأجل ما ينالون وهي قرة العيون وبهجة النفوس وسرور القلوب ونظرة الوجوه وعظم الإكرام. وهذا وتمام المنة على الجنة. Dan ini adalah bagian daripada kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga. وأعظم النعم, ada lagi nikmat yang paling agung. Apa dia? رؤيتهم إلههم وربهم, mereka akan melihat Tuhan mereka yang mereka ya sembah, yang menciptakan mereka, wa maulahum, yang senantiasa menolong mereka, memelihara mereka, al-jamil al-jalil, Tuhan yang Maha Indah, yang Maha Mulia, subhanah, Maha Suci Dia. Fa innaha a'zamu ma yu'taun, inilah kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada mereka, wa ajallu ma yanalun, inilah yang paling mulia yang mereka dapatkan di surga sana. Wahia qurratul uyun, inilah yang membuat mata-mata menjadi senang memandang. Wabahjatun nufus, jiwa menjadi tentram. Wasurul qulub, wasururul qulub, hati menjadi bahagia. Wanadratul wujuh, wajah pun menjadi bercahaya. Wa'adhamul ikram, inilah sebesar-besarnya kemuliaan yang dianugerahkan kepada hamba. Ya, inilah nikmat yang paling indah dari segala macam nikmat adalah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Indah. Siapakah hamba-hamba yang dapat melihat wajah Allah yang Maha Indah? Merekalah hamba-hamba yang memperindah zahir dan batin mereka, lisan mereka, akhlak mereka, perangai mereka, tampilan mereka. Ini balasan bagi mereka di dunia. Naam. وفي صحيح مسلم عن سهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. Kamil. Allahumma inna nas'aluka ladatan nadari ila wajhikal karim wa syauq ila liqa'ik fi ghairi darra'i mudirra wala fitnatan mudillah. Di dalam Sahih Muslim ada Suhaib dan Ar-Rumi dari Nabi SAW, dia berkata, idza dakhala ahlul jannatil jannah, kalaulah penghuni surga telah masuk di surga, yaqulullahu tabaraka ta'ala, Allah akan berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian kutambah? Fayaqulun, maka mereka berkata, apalagi yang mau ditambah Tuhan, alam tubayyid wujuhana, bukankah kau telah membuat wajah kami menjadi putih bercahaya, alam tudkhilna aljannah, bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surgamu, wa tunjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Qala, maka bersabda Rasulullah, fayakshiful hijabah, Allah pun menyingkap hijabnya, yang sekarang Allah SWT bentangkan hijab tersebut sehingga tak mampu kita melihatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya bentangkan hijabnya kepada seluruh makhluknya, karena makhluk di alam dunia ini tak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Gunung Tursina hancur. Ya, di hari kiamat Allah buat semuanya hamba-hambanya mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa yakshiful hijaba, Allah pun mengangkat hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbih, tidaklah ada kenikmatan yang diberikan kepada mereka yang lebih dahsyat dari kenikmatan melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Sekarang Allah ghaib, tak kita lihat. Kita diminta beriman dengannya, dan inilah iman yang bermanfaat. Kita pun beriman dengannya, dengan perkataannya, dengan rasulnya, kita kerjakan semua perintahnya, kita jauhi larangannya, meski tak melihatnya. Bukan berarti dia tidak akan terlihat, tak akan terlihat selama-lamanya. Nanti ada masanya kita akan melihat Allah Jalla wa'ala. Dan itu disyaratkan oleh Allah SWT, yang hanya melihat Allah yang maha indah adalah hamba-hambanya yang indah. Perkataannya, perbuatannya, zahirnya, batinnya. Ya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu lezatnya memandang kepada wajahmu yang maha mulia. Ya, kerinduan untuk berjumpa denganmu dalam keadaan yang tidak membuat kami berbahaya, yang membahayakan kami, tidak pula terfitnah yang membuat kami tersesat sehingga akhirnya kami terhalang berjumpa denganmu. Masya Allah. Inilah keindahan yang hakiki ibadah Allah. Dunia ini semua keindahannya tidak hakiki, semuanya semu keindahan bercampur dengan segala macam kotoran. Disuruh kita untuk bersabar-sabar dengan segala macam ujian agar berjumpa dengan Allah yang maha indah. Ya, apabila orang-orang mukmin sakaratul maut, dia rindu kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, dan Allah pun menyukai hamba tersebut, merindukannya pula. Kata Rasulullah, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ahu, barang siapa yang bergembira, bersuka cita, berbahagia, mau berjumpa Allah, Allah pun bergembira, berbahagia untuk menjumpainya. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, bukankah setiap orang itu tak menyukai kematian? Kata Nabi, ya, semua orang tak suka kematian, namun hamba ketika dalam kondisi sakarat, telah datang kepadanya ajalnya, kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia bahagia dengan peristiwa tersebut. Subhanallah. Ya, ini kita hidup di dunia, segala macam cara kita lakukan supaya lari daripada kematian, padahal kematian akan datang. Semua kita upayakan. Ya, kata Nabi, orang-orang mukmin aneh, mereka membenci kematian padahal kematian itu yang baik bagi mereka, bagi orang-orang mukmin. Istirahat daripada penatnya dunia ini. Ya, mereka mencintai harta padahal itu yang membahayakan mereka. Wallahu taala alam, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin.